أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, puji puja serta syukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di rumah Allah, masjid yang begitu indah, di masjid Gedung Sana tentunya insyaallah. Tidak, ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala begitu. Ada yang jauh datangnya, ada yang mungkin asalnya memberhalakan, tapi kehendak Allah pada Allah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mencari ilmu dari guru kita semua, mengundang Ustaz Yahya Effendi. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi-tabinya, ulama-ulamanya, dan orang-orang yang senantiasa berjuang untuk senantiasa menyiarkan Islam di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masya Allah. Ini sangat luar biasa ya. Penitnya hari apa ya? Hari Jumat, masya Allah. Hari Jumat ini weekend. Biasanya weekend itu ada yang jalan-jalan ke kota. Tapi kita di sini memilih untuk mencari ilmu ya. Di majelis ilmu kajian gitu, masya Allah. Mudah-mudahan datangnya kita semua di sini Allah menggantinya dengan amal ibadah. Boleh silakan. Rapat lagi. Baik, untuk teman-teman di sini nih, baik kedepannya kan mungkin tidak bisa hadir di kajian, karena alhamdulillah Ustaz Effendi sekarang sudah ada blog ya di YouTube ya, dengan Ustaz Effendi official Effendi. Boleh silakan ditontonin aja ya nanti di YouTube-nya. Sekarang baik di YouTube-nya, sok bisa mau pelan-pelan lagi nanti di kamera ya. Baik di YouTube kan asli. Pasang muka gantengnya kita sudah gitu. Baik, kepada teman-teman semua, nanti jangan lupa dengan barang bawaan Anda yang bawa yang dibawa ya. Harus perhatikan gitu kan. Meskipun di sini ada kajian ilmu, tapi tetap kita jangan merasa aman tentang waspada ya. Baik. Agar kajian ilmu pada malam hari ini diberkati Allah, dirahmati Allah, agar baiknya kita bacakan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Adapun tema yang akan kita bawakan, Ustaz bawakan kali ini adalah The Inspiring Journey ya. Yaitu tentang meneladani, mungkin ya, seperti itu kurang lebihnya, akhlak Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada bang ada ayat Al-Quran yang terjemah di bayangnya. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya mah kembali kepada kita senantiasa mengingat Allah, mengingat Allah Rasul Muhammad SAW, menjadikan Rasul Muhammad sebagai uswah bagi kita semua, panutan bagi kita semua gitu ya. Baik, lebih jelasnya untuk memaparkan materi tersebut, karena guru kita sudah ada di hadapan kita semua, sebenarnya kita persilakan kepada beliau ya. Kepada guru kita, Gurunda Ustaz Effendi, kami persilakan. Yeah. Kecuali anjing coklat, enak. Kok anjing ada cara halam jadi masuk. Idharkan saja. Liyudhiru Rabbu ala dini khulbi. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi. Tong hayang aku uji kubalku. Urang mah urusanna jeung Allah. Maaf ketika Nabi dia tanya, apa modal kau ya Rasulullah? Inspiring the journey. Paling sukses melakukan perjalanan, inspirasi ku tuh Rasulullah. Yang punya sifat 4, 1, as-siddiq. Benar, jujur, kasar, tapi kasur. Lobang, lemes, tapi limus, menjilat. Kenapa harus menjilat? Jangan menjilat karena ingin dilihat. Jangan menggonggong karena ingin ditolong. Jangan menggigit karena ingin dapat duit. Karena hidup tidak segogo gitu. Ya Rasul, ikut deh. Nah, hati yuk. Yang listrik di fitnah. Hidup perlu digantikan listrik. Tak apa mana. Tegak, tegak, bunyi, kehujanan terlalu lumat, kepanasan tegak, tapi kalau nyetrum. Naik listrik modal. Tiap listrik nabrak jelemah. Tiap listrik modal yang listrik ada. Dan jelemah tiap listrik nabrak jelemah. Karena bapak mas selalu benar. Rasul kan tidak merasa benar. Tapi benar merasa. Maka Rasul ditanya, apa modal hidupmu ya Rasulullah? Al-Makrifat Rok Sumari. Modal hidupku hanya dua. Dekat dengan Allah dan mengenal Allah. Jadi pekerjaannya tidak lelah. Lelah saja. Batu rekit lu rekit yang baik ke tubuhnya. Cihuan, cuek. Kesujud ditumbuhkan dari mata. Lepang. Dipalekong katongin. Coplok bentuknya. Jadi balas meredong padahal bantu lomba. Dulu, sholat. Coba yang membuka Nabi berdendam. Asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, bersaksi berdasarkan ilmu karena enggak pernah ketemu bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mandi ya yuqassamling tahirupan inspiring the journey, melakukan perjalanan tek make mapping ke mana. Yang jadi masalah bukan masalahnya, tapi bagaimana menyikapi masalahnya, betul tidak? Diajarkan Nabi. Nabi menyikapi masalahnya dengan satu kata, sholat. Wasta'in bisabri wa sholat. Murah yang masalah, dan yang menentukan sholat, berjalan membaturan, rempuh, sholat. Bubuk ke entah, si musuhnya, nah sholat. Ya Allah lembutkan. Kemarin saya ke Bali, banyak jeruk yang saya dapat 3 hari. Motor agak ratus, sukanya yang mau. Terus tulis, bebas, langsian. Tapi menyepi, gemling kan. Terus menggalungan, upacara galungan, galungan di gelut. Terus buat dua kamu. Nah, bisa gitu, saya belajar tentang kearifan. Karena Rasul hamba yang arif dan bijaksana. Ternyata di Buddha, di Hindu, itu ada ajaran karma. Lagu coklat, ya, karmanya. Awas, tapi hukum lain rumah karma. Allah, hukum Allah, kurang masih orang Islam meyakini. Awas, siap karma. Hukum karma, emang hukum memang karma. Tapi kok hukum Allah di sini? Awas musyrik, karma berbalik. Tapi mereka begitu yakin kalau roh para dewa, para petinggi mereka, para umur mereka belum pergi dari dunia ini, sehingga tiap pagi nyuku di jalan baralah tempat peramena ku anak kurang. Jadi anak kurang mau disuguh dan orang Indonesia tidak apa, tapi apa apa orang enggak apa. Mau naon-naon. Nah, budak mencopot-copot duit di laut. Tiap hari itu. Jadi membedakan orang Hindu, orang Islam, sana. Pokoknya nyembuh, berawuh, tumpah. Nggak apa-apa. Tapi nggak, tidak apa-apa. Tapi yakin nggak ada apa-apa. Jadi mistis eksotik gitu. Tapi aman. Palingan turis bentar dirinya. Saya petik hikmah, dua makna, berai arti. Masya Allah, mereka yakin karma. Dimun mau, mereka terbantu. Manugin yang dipakai, manugin yang dipakai. Ternyata Islam itu punya. Walisya lezizan ila masa'an. Maka Nabi bersabda, kalau Fatimah, anakku mencuri, aku yang memotongnya. Nah, itu teh hukum yang paling berat adalah mencuri. Putri balik-balik di akhirat jadi masalah berat. Urusan KTPW kan disebut dan tinggal kurang. So kita yang tahu ini berat pulang reuni dari. Ya, tak pulang juga kembangi reuni di KBR saya reuni yang terminal cahurnya. Para pangin dari. Yo, tak pulang di Inggris dengan reuni. Kalian sekarang haus. Dia balik beli minum bukti cerah di bengkutan. Di mana mak? Sekolah bupati. Pucat bengkutan di slot si Erta. Enak urat ni. Ini tak pulang di Belanda. Ganti seperti kurang, sholat bisa ngobrol aja pelakunya. Benar sholat eta sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Nah, dalam bukan agus tadi tinggalin. Nggak apa-apa ya Rasulullah, ini takbir boleh bagi yang biasa. Ulama tongkorok itu duha wae bagi kuno. Saya tarik di luar. Sholat subuh nama yang tak benar. Ayah hayat sekelas neng Nabi. Tahajud darah. Ada sahabat laporan ke Rasulullah. Bapak akhlak Rasul, dia siap menyikapi keadaan. Menerima kenyataan. Rasulullah, aku lihat si Kulan malam tadi. Tahajud malam kemarin. Malam tadi, keluarganya enggak. Bagaimana nasib dengan manusia seperti ini? Kata Nabi, inna syaitona bala. Semuanya setan sudah mengencingi telinganya sehingga dia tidak terbangun untuk bertahajud. Angin ruas saja dengan hati setan. Bisa puting tahajud tulis isu ngante bikin ingat setan. Aing sholat subuh kabarnya kira-kira di naungan setan. Wadolah. Atapa di gelom nasi pindah ke setan. Muludan tiap tahun. Benar ngaku umat Rasul. Pertanyaannya dibalik yang tertutup. Rasul ngaku tuh umat. Ayo mati moga umat tinggi gitu coba sudah. Maka nanti berkumpul di telaga Al-Kausar tempat Rasulullah menunggu umatnya. Umati, umati, umati daratan kabe. Aku umatmu ya Rasul. Aku umatmu pejantung Jibril lain saya tahu ya Rasul. Rasul itu terus pasukut, pasukut, pasukut. Kalian mana juga ya. Tapi kan aku follow, follow mana? Tapi di callback. Paham ya? Lain pengakuan, kelakuan. Allah tidak butuh keakuan, Allah butuh pengakuan. Tapi itu dibalik kelakuan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, itu kita jadi. Tapi kita perilaku juga nanti kan Nabi. Ih, mari nangtung. Nggak dahar, mari nangtung. Belum mencari. Aku umat Rasul, rentah di Rasul teh. Tapi Rasul itu, duh, kamu mau Rasul nauran. Pasukun, pasukun, siapa dari itu? Umat kami mah kaciri di atas sujud, di atas wudu, di tempat sujud, di tempat wudu. Maka ayatnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu wa ya orang beriman, atiullah taat ke Allah. Dan cukup butaan ke Allah, lalu teningali Rasul karena memaham ayat-ayat Allah, yaitu Rasul. Sholat itu rukuk jadi sujudnya di mana? Sana yang mana? Yang paling paham kepada ayat itu Rasul. Karena orang nak nyoba inspirasi di mana sholat? Lamun ketaat karok, lainnya sholat kumpul. Kayak panu sholat ya Rasulullah. Bagai kamu mana kami sholat ya Rasulullah? Solu kamu orang itu mensholat tinggali. Kayak biar kami sholat, tata cara kami sholat. Takbir gitu, rukuk gitu, sujud gitu. Ini yang akan menjawab kemudian pertanyaan kumpul lancar terjawab lain kumpul. Sikap karena ketaatan kita secara perilaku keyakinan lalu nyunan musuh nyunan kita yang lebih rame hati jempe otak mereka karena gawe tara langke sampai gawe kita pake bintai ke kerebi jadi pake no hadisnya ustad di sifat muslim man amila amalan laisa alihi amruna fahwarudun barang siapa beramal tanpa contoh dariku mengikuti juklat juknis petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis dariku maka amal itu tertolong. Nah, maka ayatnya tadi surat Muhammad bab Muhammad Nabi dititipi ayat oleh Allah di Quran yang di atas namakan namanya tadi ya innal ladzina mau ayat dulu teh mau sporote tidak ingat ayat dulu oh ya innal ladzina ya salah ya ayat ladzina amanu atiullah wa atiur rasul ya wa yaqiman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul wala tubdilu amalku berarti mun beramal di dasarna mingawe perintah Allah yang tunjuk Rasul itu amal batil maka Allah ma'alina faqwa wajib nanti ma'awarina batila batila wajib nanti nara amalnya harus benar datangnya dengan agama bukan dari kebanyakan bukan lagi viral bukan lagi trending bukan lagi trending bukan di perintah wa Allah wa bidari kabungin dasarnya mengikuti roh sederhana maka Rasul misalnya tarok tubikum amray inta masaktum bihi malan tadiru abadan tidak akan tersesat selamanya siapapun yang menjalankan apa yang kutinggalkan dua yang kutinggalkan tarallahu wa sunnatu rasul mobil salah kare. Nah, mobil bawa anak halangan kare. Mun urang keur ngaji kasindiran ku Quran, salah Quran salah urang. Mun urang dibere kopean sareng ganti kopean sopan sireun. Bar yang kopea endorse dan serem sopak teh sirana yang Cinderella anu adina kaya dari sepatu kaca yang dikawin raja potong sukuna mangsa loba nu mewah ka ustad ngabejakeun Quran jeung sunah teu cocok jeung dirina geus kamajikan dinya ka aing mah ngajina teh sentimen cenah lain ka aing aing ngomongkeun nu beda kaya orang dirinya karena ku urang ngaji tuluy kasinggung kira-kira nu salah teh nu ngajina nu kasinggung. Hai orang Jawa kontrak di mangkuran urang teu sopan ka orang Jawa teh nyinyumang geus lila kontrak teh cauyang ka minyak ka sabun ka kerupuk ka deuna kira-kira nu kontrak pedakeun teh ini teh bebeja malah terakhir mah teu dibayar kan aya surat di kontrakan pas dibongkar ka mana teh nyarekan ku bahasa Jawa teu bisa geu urang ka RK kamari ngobrol jeung Fatin sareng kaberaji jangan tiradi ngagawe mun kontrak teh penerjemahkan, menanyakan, bisa tuh suratnya dengaran HP kayak gak aman, gitu. Terus kesimpulannya kemana? Terakhir itu wae, cernyanggut. Gak berkurang tuh bisa bahasa Jawa, karena ini rata orang Jawa, ikhtiarnya kemana? Tanah orang Jawa. Cina mengajak tuh, minimal mana ya kan? Tiga kemarin ke Bali, nah orang Bali, ngobrol aja orang lain, insan dia. Hayang ngerti bahasa manehna keur urang-urang geus hayang ngerti sih itu bahasa urang tutuna mah esa. Jadi pakegeuh-geuh itu keukeuh hayang urang ngerti kana bahasa manehna urang geus hayang buta. Aslina bule galung geus teh itu bisa ngomong naha nya kitu we. Ya berarti jurus di bandara integrasinya di mana gitu kan ke bahasa Inggris sekali gue tiba terus pura-pura pego aku tempo asu kita kalau yang pego enak orang yang Jawa kan mau kapan tahan kok belum ngontrak dia mah tidak ngerugi kan tapi di bahasa Jawa dan ya kan itu mas tadi mas dan ya kan bang pajak gue wah yang ngurban awan cuci mas Jawa dengan Sunda deh orang bere ceban lah ya itu teh untuk menamun kan dicolina gua kontrakan goblok nama gua yang jeung keriso benta dasar lu jahat bla bla bla bla cuma orang tuh disana oh mas goblok nama kau udah goblok goblok iya kesina gitu cuma kemuruhan cuman mana perjanjian kepada kemuruhan nah ketika Quran bicara sabdi lalu kemudian kurang respect kita karena tidak sesuai dengan perasaan kita lu salah Quran, sunnah atau kita waktu galau itu waktu lalu tidak cuma sakit itu dengan batik itu tapi sekarang jadi ngewa ke ustaz kan wah mana kenal ge pertama jika monyet mengajul gedang tapi gedangnya tidak ajul tentunya capek dari ngomong ya asyik lain mana itu bisa jika orang sentimen, malah kina goreng, malah kina gelis, jika orangnya dibalik ya ikan ini, boleh kan mungkin yang membuatkan sesuai malah kena malah emang boleh merasa kena menemukan minyak no, tukang surfing boleh lolok boleh lolok sih, itu pinter bahasa Inggris udah ngelolong bahasa emang, oh puji dan boleh asep tapi tolong ke akhirat. Jangan kau rusak wala tubdilu amalakum. Jangan kau rusak amalmu dengan tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Ngaji ini benar, tapi kudu ikuti saran paling paham itu. Jadi mau taklid. Lawan ustaz taklid teh nuturkeun hiji perkara ke dasar ilmu. Qabulu qawli qaili wa anta la ta'lamu bujatahu mengikuti satu perkara tapi tidak tahu alasan kamu mengikuti perkara itu teh naon? Nah, abang di mana? Ada poin di mana? Oh, di mana poin Sabtu, koplok. Nyanyi parah yang tahu, kok Allah itu sederhananya? Nonon tejina lain terluki. Dilarang lu, kok Allah dapat bagi makamari di Bali macet. Saya macam gulek, wah, wah, no, no, no, tunggu lo, no lo. Bali, Bali menantang, Bali harus, tapi luar biasa, 22,000 orang orang Bali khususnya berkumpul di sana dan membuka kajian seperti ini. Maka saya optimis bayar mereka omongan orang tidak gratis ya. Saya terakhir ngaji di Hard Rock Cafe, berdarah kombena muda. Bap, berarti iya tuh yang minum. Karena orang sedikit, diamin dan cikohon. Itu kenal yang penting. Sok, nyerani mah nyanyi, wena. Hati-hati mau akan nyanyi, jadi tepat lukum nyanyi. Biasa-biasa yang buat, ternyata aku ada biasa. Gitu ya, gak lama minimal, kita biasa oleh kapokan. Hidup tuh kapok, tapi tuh ngapokan. Ya, tapi orang mah ngapokan di jeruk. Terus lagu, Allah, dengan istibadah tentang bersama-sama stakeholder. Yang belum wudu silakan wudu dulu. Jangan berdesak-desakan. Oh, untuk makan dulu akhwatnya kalau misalkan kita makan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.